kakek. Kakek udah di dalam. Setahu lu. Oh, kasihan, kasihan. Eh, jangan pegang-pegang, bukan muhrim lu. Pikun, tua. Okay. Selamat datang di rumah sakit ini. Sakit apa? Selamat datang di rumah sakit ini. Sendiri. Selamat datang di rumah sakit ini, sendiri. Sendiri. Apa? Selamat datang di rumah sakit ini. Oh, saya Usman. Oh, dia kayaknya mau ke THT deh. Iya, dia mau ke THT deh kayaknya. Bu suster, ya. Tolong. Apa-apa. Coba tadi awas-awas. Duduk yang rapi ya, sesuai antrian ya. Iya, Pak. Ini kasih nomor antrian dulu ya, Kakek. Di sini, boleh. Boleh pegang. Nomornya, Mak. Ini nomornya nih. Nih, okay. Ya kan nih. Aku antrin duduk yuk. Nyolong lo. Selin nih. Selin. Kan tadi kakek yang nitipin. Oh, berapa kakek? Masih lama. Ditensi dulu ya, Kakek Usman ya. Ditensi dulu ya. Harus deh. Harus. Biar ketahuan tekanan darahnya berapa. Gua mau pakai dokter. Nggak mau pakai lu mantri lu. Iya, dokternya belum datang, Kek. Nanti datang. Ini utensi dulu. Ayo, Kek. Harus kewajiban. Ngajar. Nggak mau, yaudah. Ayo, Kek. Ayo, udah tensinya tensi sama dong. Aku ya. Iya. Minta malah. Kakek sakit apa sih? Aku nggak sakit apa-apa. Terus ini kenapa tangannya ada giniannya? Susah keluar. Masuk tapi susah keluar? Iya, masuk. Padahal belum bel. Aku udah masuk aja. Sekolah. Main lu ngelak-ngelak. Kakek tahu rumah sakit ini dari mana ya? Ini panas nih. Ini panas. Coba. Ya, sebelah. Panas. Ya panas kan? Panas dingin. Iya panas dingin. Kayaknya kumat deh kayak. Iya. Yeah. Maria, semprot dulu. Tangannya. Emang gue najis muka lada lu. Hati-hati, Kek. Makanya hati-hati. Pingsan nyari tempat lu. Tongkat gue mana lu? Ih, tahu. Tadi tongkat gue. Tongkatnya. Oh, hilang. Di sini enggak? Enggak ada di situ. Colek-colek lu emang gue lebih suka sih lu. Ambilin, tadi saya diambilin. Lain. Isi... Udah tua menteri ini. Dikait. Menteri dikait. Isi formulir dulu ya. Bisa nulis, kalau saya bantu tulis. Saya aja. Ini. Oke. Pasien baru ini. Oke ya. Umur? Berapa umurnya? Yang punya umur kan kakek. Lupa lagi. Kalau aku lihat sekitar 70 ya? Enak aja. Berapa? 75. 75. Jenis kelamin? Jenis kelamin... Kok digambar? Pilih, ini ada pilihannya. Ini ada pilihannya, laki-laki atau perempuan. Main gua lu! Kakai! Sebutin laki-laki atau perempuan. Dulu malah sih. Digambar, malah begini lagi gambarnya. Laki-laki. Oke. Status nikah atau belum nikah? Masih bujangan. Tapi belum kawin. Umur 75 bujangan. Bujangan, bu, jangan dong. Alamatnya di mana? Enggak punya rumah. Enggak punya rumah? Iya. Sehari-hari tinggal di mana? Di flyover sana. Tadi tulis flyover. Pekerjaan? Nganggur. Nganggur? Iya. Enggak punya kerjaan? Enggak. Tulis nganggur. Nah ini cara bayarnya gimana? Cash atau pakai as cash? Gesek. Kartu kredit berarti ya? Enggak, gesek. Gesek pakai kartu kredit kan? Enggak punya kartu kredit. Terus geseknya bagaimana? Gini nih. Oke. As cash aja ya? Iya. Pakai asuransi ya? Kita daftar. Nyanyi. Telepon dokternya. Dokternya telepon, kayaknya udah mulai rame nih masukkan. Oh, masih jalan. Dokternya masih sibuk. Oh, nanti telepon lagi. Silakan masuk di rumah sakit ini, ceria, bye-bye. Apa, Kek? Apa? Nih yang ada di mimpi gue nakut-nakutin gue nih. Ubah banget aku ada duduk, di mimpi duduk. Kamu. Kasian lagi sakit. Ya, duduk. Mantan gue. Mantan di sini. Ayo, nyosol-nyosol. Masih suka kan sama gue? Andanya, Bu. Enggak, gue. Amit-amit. Emang gue gak bisa ngomong amit-amit. Wih, bisa gue. Sana lu. Makan saya duluan. Sana. Saya duluan nomor satu. Oh, sana belakang lu. Hah? Gak boleh duduk sini lu. Banyak pasien, Ke. Gak bisa gue.